ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله, InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita dan telah kita baca khotimah dari Syekh rahimahullah ta'ala. Baik, dan beliau memulai asal yang pertama dari pembahasan kitab beliau ini, At-Tariqu Wahidun, jalan itu hanyalah satu. Nah, dan pengenalan terhadap jalan yang akan kita tempuh ini merupakan permasalahan yang sangat penting, karena ya akan memberikan kemudahan dan tidak membuat seseorang itu lelah. Karena kita ketahui syarat sebuah amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dari ikhlas adalah sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man amila amalan malaysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang seseorang beramal dengan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Seikhlas apapun seseorang, sesemangat apapun seseorang melakukan sebuah amalan, tetapi ketika amalan tersebut tidak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan diterima. Sebelum kita beramal, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan yang paling terpenting untuk kita ketahui, apakah jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang benar ataukah tidak. Dan ditutup semua pintu-pintu logika dalam masalah ini. Ya, karena seseorang sering bertujuan asalkan kan baik. Ya, asal seseorang bertujuan untuk Allah, asalkan seseorang bertujuan untuk menginginkan kebaikan, maka apapun jalan silakan dia tempuh. Ya, ibaratnya seseorang dia ingin pergi ke Jakarta, dia bisa melalui Bogor, dia bisa melalui jalan di sini, dia bisa melalui pesawat, dia bisa melalui kereta api. Semua wasilah di jalan tempuh. Toh sampainya juga sama ke Jakarta. Ini merupakan ucapan yang keliru, ucapan yang salah, ya ucapan yang tidak benar. Karena baiknya tujuan seseorang, ya walaupun dia tujukan Allah, tapi ketika jalan itu jalan yang benar, maka dia bisa, ya tidak bermanfaat sama sekali. Bukan hanya tidak bermanfaat, terkadang menjatuhkan dia ke dalam kekufuran. Orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah Lata, ketika mereka menyembah Uzza, dan ketika mereka menyembah Manat, apa yang mereka tujukan? Apakah mereka bertujuan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah? Atau mereka tidak menginginkan apapun dari Allah? Justru kita mendapatkan dalam sejarah dan khabar yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada Lata, Uzza, dan Manat dengan wasilah-wasilah tersebut, tidaklah mereka tujukan kecuali untuk apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi sulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, ya menyembah kepada Lata, menyembah kepada Uzza, mereka mengatakan, "Kami tidak menyembah kepada Lata, kami tidak menyembah kepada Uzza kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya." Di akhir ayat Allah mengatakan, "Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah siapa yang seseorang itu dusta dan siapa di antara mereka itu kufur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu pendusta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu kafir dikarenakan mereka menjadikan wasilah ya Lata dan Uzza untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tujuan mereka benar, tujuan mereka baik. Tetapi tujuan baik tersebut ketika dia menggunakan jalan yang salah, jalan yang keliru, maka ini menjatuhkan, bahkan Allah memvonis mereka sebagai orang yang kafir. Begitu juga sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha dan bertanya tentang bagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Kemudian Aisyah menceritakan amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kemudian setelah mereka menjawab, setelah Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, sebagian mereka berkata, "Kalau memang demikian, saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan sholat malam terus-menerus." Yang lainnya berkata, "Saya akan membujang. Saya tidak akan menikah supaya lebih saya fokus dengan ibadah." Yang lainnya mengatakan, "Saya akan terus-menerus berpuasa, tidak berbuka." Tujuan mereka adalah untuk ibadah. Tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan tujuan yang baik ini, apakah ya menjadi benar ya apa yang mereka lakukan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam ketika dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbahnya bahwasanya kalian yang berkata demikian dan demikian. Rasulullah kemudian mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang seseorang mereka benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Perhatikan baik-baik. Siapa yang difonis oleh Rasulullah, ya, orang yang membenci sunnah beliau, pertama orang yang rajin, yang ingin fokus dengan ibadah, tidak mau menikah. Orang yang ingin terus-menerus sholat malam, tidak tidur. Orang yang ingin berpuasa, tidak berbuka-buka, supaya dia lebih bisa fokus dengan Allah Rabbul Alamin. Tetapi Nabi SAW memfonis dan menghukumi ini merupakan bentuk dari kebencian kepada sunnahnya beliau. Ya, dan ini menunjukkan dari dua kisah yang saya sebutkan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tujuan yang baik dalam sebuah amalan, tujuan yang baik dalam sebuah ibadah, itu tidaklah menjadi amalan itu menjadi legal. Ya, sampai dia mengetahui jalan yang dia tempuh adalah jalan yang benar. Dan tentunya tidak ada jalan yang benar kecuali jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuma satu. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah, anna tariqal ladzi yadhamannu laka ni'matul Islam wahidun la yata'addadun, karena Allah kataba al-fala li hizbil wahid faqat. Faqala ulaika hizbullah." Ala inna hisballahumul muflihun. Ketahuilah bahwasanya, ketahuilah oleh kalian seluruhnya, ya semoga engkau dirahmati oleh Allah, bahwasanya jalan yang mencakup di dalam jalan tersebut kenikmatan Islam, jalan tersebut hanya satu dan jalan itu tidaklah berbilang. Di awal muqaddimah Syekh rahimahullah taala menyebutkan ada dua nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Yang pertama nikmatul Islam, jadi diselamatkan daripada agama-agama kekufuran. Dan yang kedua nikmatus sunnah, dia diselamatkan daripada jalan-jalan kebid'ahan. Baik, sehingga seseorang ketika dia selamat daripada jalan yang pertama, dia selamat daripada agama-agama kekufuran, tetapi ketika dia tidak selamat daripada jalan yang kedua, dari jalan-jalan penyimpangan dan jalan-jalan kesesatan, ini juga tidak akan bisa menyelamatkan dia kelak di yaumul qiyamah. Bisa saja dia tidak kekal dalam neraka, tetapi akan mengantarkan dia ke dalam neraka yang Allah iyadan billah. Dan siapa akan mampu untuk menanggung ya rasa sakitnya neraka yang Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sesaat saja. Oleh karena itu kullu fala, semua daripada kesuksesan ketika seseorang berislam dan islamnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya Rasulullah itu cuma satu. Karena Allah kataba al-falah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencatat kesuksesan di hizbil wahid, kepada satu golongan saja. Ya, tidak dicatat kesuksesan pada banyak golongan, tapi hanya kepada satu golongan. Allah mengatakan ulaika hizbullah, ala inna hizballahumul muflihun. Mereka adalah tentaranya Allah, tapi mereka adalah golongannya Allah. Dan ketahuilah bahwasannya golongan Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses. Perhatikan, di sini hizbu. Hizbu itu artinya adalah satu golongan. Ya, bukan golongan-golongan yang banyak. Baik, di sini lafadnya adalah lafad khobar. Ya, perhatikan konteksnya adalah konteks khobar. Tetapi yang diinginkan dengannya adalah al-amr. Di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kita berada di atas ya jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya Allah itu satu, dan berpeganglah kamu di atas jalannya Allah. Ya, jadi khabar diinginkan dengannya al-amr. Sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wal mutalaqatu, wanita-wanita yang ditolak, diceraikan oleh suaminya, hendaknya dia menangguh dirinya sampai 3 kali masa haid. Ini khabar bentuknya. Khabar. Tetapi khabar ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah perintah. Yang mana seorang wanita yang dia diceraikan oleh suaminya, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki yang lain sampai dia melewati 3 kali masa haid. Ya, jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu didatangkan dengan bentuk al-khabar, ini menunjukkan perintahnya itu adalah penekanannya lebih kuat dibandingkan dengan perintah itu sendiri. Bisa difahami? Oleh karena itu para ulama menghukumi orang yang mereka menikah dalam keadaan dia dibawa di dalam masa idahnya, belum selesai masa haid, maka nikahnya itu tidak sah. Nikahnya adalah nikah yang batil. Jadi harus mengulangi akadnya sampai selesai dari masa idahnya tersebut. Bisa difahami? Baik. Wa kataba al-ghalaba li hadzal hizb wahdahu. Dan selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan yang selamat hanya satu golongan saja, Allah Subhanahu wa taala mencatat ya kelompok yang menang yang sukses juga cuma satu. Ya, Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun." Dan barang siapa yang seseorang menjadikan Allah sebagai penolongnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang dia ikuti, dan dia berloyalitas kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah yang disebut sebagai hizbullah, dan mereka adalah orang-orang yang ghalibun. Mereka adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa mereka dimenangkan oleh Allah? Mereka adalah hizbullah. Siapa mereka hizbullah? Orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala rasulnya dan kaum mukminin ya dari loyalitas yang dia bangun dalam agamanya. Bisa difahami di sini. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Wa mahma ba'atha fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, falam tajida tafriqal ummati ila jama'atin wa tahzibiha fi taqtalati illa madmuma takattulati illa madmuma." Dan kapan saja engkau membahas dan engkau membaca dan engkau melewati dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falan tajida, engkau tidak mendapatkan perselisihan umat ila jamaat, kepada jamaah-jamaah yang banyak, wa tahzibiha, kepada kelompok-kelompok yang banyak, fitakat tulati, ya dalam perselisihan dan perpecahan tersebut, illa madhmuma, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mencela dari kelompok-kelompok yang banyak tersebut. Semisal Allah mengatakan dalam ayatnya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, dari orang-orang yang mereka berpecah belah dalam agama mereka, dan mereka dalam keadaan berkelompok-kelompok, kullu hizbin, dan setiap hizb mereka merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala begitu jelas menerangkan dan menjelaskan kepada kita tentang makna dan hakikat daripada perpecahan. Ya, orang-orang musyrikin, mereka memiliki dari sesembahan yang banyak. Ada Lata yang mereka sembah, ada Uzza yang mereka sembah, ada Manat yang mereka sembah. Setiap mereka punya sesembahan dan setiap mereka bangga dengan apa yang mereka sembah tersebut. Ya, sebagaimana orang-orang Quraisy, mereka mengatakan lana Uzza, falaisa lakumul Uzza. Kami memiliki Uzza dan tidak ada Uzza buat kalian. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan tentunya ada dari antara umat ini yang mereka mengikuti daripada umat-umat yang terdahulu. Ya, mereka menjadikan fondasi dan pokok dari pemikiran, dari jalannya mereka yang diatur dalam agama mereka sebagai ya barometer kebenaran, sebagai barometer untuk menanamkan dalamnya permusuhan. Ya, seperti yang telah kita lewati dalam pengajian-pengajian kita sebelumnya. Setiap kelompok mereka merasa bangga dengan apa yang mereka atur. Kita contohkan misalnya Jamaatut Tabligh. Jamaatut Tabligh punya konsep di dalam dakwah mereka. Ya, berdakwah dengan metode 3 hari. Berdakwah dengan metode 4 hari. Dengan metode 4 bulan. Ada istilahnya jaulah. Di mana di sore hari, selesai sholat asar, mereka berjalan. Ya, kita tidak memungkiri orang-orang yang mengajak orang untuk sholat. Tetapi yang kita pungkiri adalah ya uslub, cara-cara dan metode yang mereka gunakan. Ada sebagian orang yang mereka duduk di masjid, ada sebagian mereka mengetuk rumah orang lain, yang di masjid mendoakan orang yang di luar, dan orang yang di luar tidak boleh memetik pohon, tidak boleh ini dan sebagainya. Ini merupakan perkara-perkara yang baru. Ya kalau Anda mengajak orang pergi sholat, ini hal yang baik. Tetapi ketika Anda memiliki cara-cara dan metode-metode yang demikian, yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan kemudian tidak hanya sebatas itu, mereka jadikan itu sebagai barometer kebenaran. Ya, jadi orang yang berdakwah tidak dengan metode mereka, orang yang berdakwah tidak dengan cara mereka, maka apa? Anda tidak berdakwah. Ya, Anda tidak mengajak manusia kepada ma'ruf. Anda tidak mencegah manusia daripada setiap hizib dia merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Dan begitu juga apa itu salaf? Katanya mereka orang yang cinta dengan syariat. Mereka adalah orang yang cinta kepada tauhid. Mana bentuk cinta kalian kepada tauhid? Ketika bendera tauhid itu diinjak-injak. Ketika bendera tauhid itu dibakar. Mana salafi? Mana kalian turun ke jalan? Tidak ada satu ekor pun kalian itu berada di jalan. Lihat kami. Kami berada di jalan. Di terik matahari. Membela kalimat tauhid. Ya kami mengeluarkan harta kami. Yang mengeluarkan daripada waktu kami menghabiskan waktu kami untuk membela kalimat tauhid di jalan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Ya, jadi kalau seseorang mengajarkan tauhid, yang melarang manusia dari berbuat syirik, mengingatkan manusia dari kekufuran, yang membahas buku-buku para ulama, yang menerangkan tentang bahaya syirik, tidak dianggap sebagai orang yang membela tauhid. Karena Anda belum turun ke jalan untuk membela kalimat tauhid. Itulah hizbiyah. Tetapi ketika seseorang mengatakan bahwasanya Anda ini salah. Anda ini keliru. Kenapa? Karena Allah berkata demikian. Rasul berkata demikian. Manhaj salaf mengatakan demikian. Para sahabat mereka meyakini demikian. Apa yang Anda lakukan salah. Apa yang Anda lakukan keliru. Ini tidak dianggap sebagai hizbiyah yang terlarang. Karena kita tidak mengajak manusia kepada pemikiran kita. Kita tidak mengajak manusia kepada jalan kita. Kita tidak mengajak manusia kepada hawa nafsu kita. Tetapi kita mengajak manusia apa yang datang dari Al-Quran. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengatakan, wahai saudara-saudaraku muslimin, bukanlah dari metode yang baik. Anda masuk ke parlemen untuk mengubah kemungkaran. Dan untuk menegakkan syariat Allah. Ini bukan metode yang baik. Ini metode yang keliru. Allah berkata demikian. Rasul berkata demikian. Ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan ini sebagai ini dan ini. Apakah ini perkara yang terlarang? Ya, walaupun kita mengatakan kamu salah dan ini benar, Anda silakan menyalahkan seseorang, tapi Anda harus punya bukti. Anda silakan mengatakan Anda itu benar, tetapi Anda juga harus punya bukti. Buktinya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayatnya, "Lam la yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara." Tilka amaniyuhum, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka saja. Ya silakan Anda mengaku bahwasanya Anda penghuni surga. Tetapi kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti, datangkan burhan. Kalau seandainya apa yang kau ucapkan telah benar. Tapi kalau seandainya engkau tidak bisa mendatangkan bukti dari Al-Quran dan Sunnah, maka engkau telah mengajak manusia kepada hizbiyahnya engkau. Engkau telah mengajak manusia kepada golongannya engkau. Bisa difahami di sini? Baik. Wa kaifa yuqirru rabbuna 'azza wa jalla ummatan 'ala at-tashaddud ba'da ma 'asama bi hablihi wa huwa yubri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam minha hina takunu kadhalika wa tawa'adaha 'alayhi fa yaqul innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kata Syekh rahimahullah wa hafidhuh, kaifa yuqiru rabbuna, bagaimana Rabb kita membenarkan umatnya, ya ala tashattut, ya mereka itu berpecah-pecah, bergolongan-golongan, ba'dama afamaha bihablihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka ya dengan agamanya, dengan talinya. Wa yubarriu nabiyahu, dan Allah mensucikan nabinya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan mengkhabarkan di dalam ayatnya, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang mereka berpecah belah di atas agama mereka, wa kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai, dan engkau tidaklah termasuk dari sedikit pun dari mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhum ila Allah, hanya saja perkara itu kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum, kemudian Allah mengkhabarkan dari apa yang mereka lakukan. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Hafizahullah membawa sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwasanya jalan yang benar itu cuma satu. Ya, jalan itu tidaklah berbilang. Terkadang kita sering mendengar syubhat. Janganlah seseorang menganggap dirinya saja yang benar. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui siapa yang paling benar. Ini ucapan adalah ucapan yang hak. Tetapi yuridu bil batil, tetapi diinginkan dengannya kebatilan. Ya, pertama kita katakan, nah, yang paling mengetahui jalan kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengetahui kebenaran adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu minallahi qila, wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih baik daripada ucapan dibandingkan dengan ucapan Allah? Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui tentang jalan kebenaran tersebut. Tetapi masalahnya, Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita seterang-terangnya, sejelas-jelasnya jalan tersebut. Ini masalahnya. Iya, Rasulullah dan Rasulnya tidak hanya menjelaskan kepada kita sholat itu duhur 4 rakaat. Allah dan Rasulnya tidak hanya menerangkan dan menjelaskan kepada kita ya bahwasannya kentut itu bisa membatalkan wudu. Bukan hanya itu saja yang Allah dan Rasul jelaskan. Sekarang Anda ketika ada orang sholat duhur 3 rakaat, Anda mengatakan, ya akhi, Anda salah sholat duhurnya. Kenapa Anda mengatakan Anda salah sholat duhurnya? Ya karena sholat duhur itu 4 rakaat, bukan 3 rakaat. Anda harus menambah 1 rakaat lagi. Apakah kemudian orang mengatakan, akhi, antum jangan merasa sok benar, Allah yang lebih tahu siapa yang paling benar. Maksudnya apa gitu? Ya udah saya sholat 3 rakaat, Allah lebih tahu benar atau tidak saya. Ada orang yang berakal mengatakan demikian? Gak ada. Ya begitu juga misalnya, akhi, antum sudah kentut. Ya harus berwudu, gak boleh lanjut sholat dalam keadaan kentut. Antum harus ulangi sholat antum. Akhi, antum jangan menganggap diri antum saja yang benar. Allah yang lebih tahu siapa yang benar. Allah yang lebih tahu siapa amalannya diterima atau tidak diterima. Ini adalah dari kebodohan para hadirin dan hadirat. Allah dan Rasulnya saya tegaskan kembali, bukan hanya menjelaskan kepada kita kentut itu membatalkan sholat. Allah dan Rasulnya tidak hanya menjelaskan kepada kita bahwasannya ya sholat duhur itu 4 rakaat, tetapi semua yang dibutuhkan oleh manusia yang mengantarkan dia ke dalam surga dan semua jalan yang akan menjauhkan dia dari neraka, semuanya telah jelaskan oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan di awal kajian. Ma min nabiyyin illa yadulu ummatahu ila khairin ma ya'lamuna wa ma min nabiyyin illa hadara ummatahu min syarrin ma ya'lamuna. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki jalan kebaikan apa yang diketahui. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan jalan-jalan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Bisa difahami? Bisa itu jalan kebid'ahan diterangkan oleh Rasulullah. Ya jalan hizbiyah, ya akhi enggak boleh mencela pemerintah. Mencela pemerintah ini bukan dari jalannya Ahlussunnah. Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian. Iya, siapa yang kita, ucapan siapa yang kita nukilkan? Ucapan Allah dan Rasulnya untuk menyalahkan perbuatan orang tersebut. Apakah kemudian dianggap kita menganggap kita diri sejajar yang benar? Bukan kita yang benar Allah dan Rasul. Bisa difahami? Dan seperti yang logika sering saya sampaikan, perkara dunia saja, yang seseorang memiliki keahlian dalam keduniaannya, yang tidak sesuai dengan teori yang dia pelajari, dia bisa menyalahkan. Dan orang sepakat. Orang sepakat. Ya, musim corona yang terjadi hari ini. Ada dia misalnya bukan seorang dokter, bukan pakar dari virus. Dia pakar bangunan, dia bicara corona. Orang akan berkata, ya Ki, ente itu bakar bangunan, ngapain ente bicara-bicara corona? Bukan hak ente di sini. Di sini adalah haknya para medis. Teori ente salah, teori ente keliru. Kenapa teori ente salah, teori ente keliru? Karena para medis yang ahli dalam masalah ini, mereka telah menemukan bahwasannya teori ente itu salah. Orang terima atau tidak? Orang terima. Nah, apakah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah 30 juz, Rasulullah diutus oleh Allah 23 tahun, kemudian enggak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Enggak bisa diketahui mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Sungguh sangat naif apabila kita memahami atau membawa agama Allah Subhanahu wa taala dengan model seperti ini. Biarkan manusia dengan amalannya, biarkan manusia dengan keyakinannya. Toh hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Berarti Islam yang diturunkan oleh Allah enggak jelas. Islam yang diturunkan oleh Allah tidak bisa untuk kita kenal mana jalan yang baik dan mana jalan yang jelek. Na'udzubillah. Ini sebagai bentuk pelecehan kepada Al-Quran. Ini sebagai bentuk pelecehan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difaham ya? Tapi perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, "Hadda lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda. Thumma qala hadza sabilullah. Thumma hadda hududan an yamini wa an shimali. ثم قال هذه السبل ولا كل سبيل من الشيطان يدعو إليه ثم قرأ ثم قرأ وعن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله حض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian beliau berkata, hadza sabilullah, jalan yang satu ini merupakan jalan Allah. Kemudian beliau menarik sebuah garis-garis yang sangat banyak, samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadis subul, ini merupakan jalan-jalan yang banyak. Ala kullu sabilin, di setiap jalan yang banyak tersebut, kecuali setiap jalannya syaitan mengajak manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, yang lurus. Maka ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti daripada jalan-jalan yang banyak. Karena dengan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, fatafarraqu bikum an sabili, akan memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu sangatlah banyak. Dan setiap jalan kesesatan itu hakikatnya syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Dan di pinggir jalan tersebut bisa saja dia orang yang menghafal Al-Quran. Di pinggir jalan yang berdiri bisa saja dia orang yang bersorban. Ya, bisa saja dia orang yang memakai jubah. Bisa saja orang yang mereka basah lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia tidak mengajak manusia kepada Allah, dia tidak mengajak manusia kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia mengajak manusia kepada jalannya syaitan. Dan telah sejarah telah membuktikan dan tercatat. Ya, yang sebagaimana telah kita singgung dalam kajian-kajian kita sebelumnya. Nah, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Muljam. Dia adalah orang yang dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Qur'an ya kepada penduduk Kufah. Nah, tetapi laki-laki yang menghafal Al-Quran ini, dia mengajak manusia dengan pemikirannya. Ya, dia mengajak manusia kepada hawa nafsunya. Yang hawa nafsunya itu dia kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan dia mengatakan ini adalah untuk membela kebenaran. Untuk menegakkan kalimat suci. Untuk menegakkan hukum Allah. Karena Ali telah melanggar daripada aturan Allah. Ali tidak lagi berhukum dengan hukum Allah. Yang disampaikan adalah ayat Al-Quran. Yang disampaikan adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia membaca sebuah ayat Al-Quran, "Wa minan nasi," ada di antara manusia yang mereka menjual dirinya untuk jalan Allah. Subhanallah. Membunuh Ali, membunuh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh seseorang yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah, membunuh seseorang yang mereka yang dia telah dijamin masuk surga, dia mengatakan ini merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan subhanallah ketika dia dieksekusi seperti yang telah kita sampaikan di kajian-kajian kita sebelumnya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dia tidak bergeming. Ditusuk matanya, dia juga tidak bergeming. Tetapi ketika lidahnya dipotong, di situ dia berteriak karena dia takut, dia khawatir. Ketika malaikatul maut mencabut nyawanya, dia tidak bisa membasahi lidahnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Inilah orang-orang yang berada di hadapan kita para hadirin, sehingga ini memberikan ujian yang besar buat kita. Mereka adalah orang-orang yang fasahah dalam berbicara. Mereka orang-orang yang fasih dalam berbicara. Mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang menghafal hadis. Ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Kasyuf Syubhat. Mereka memiliki hujjah, mereka memiliki bayan, sehingga ini menambah ujian buat orang-orang yang ingin memilih daripada jalan yang satu tersebut. Bisa difahami? Baik. Kemudian ya Syekh menyebutkan fadalla hadzal hadis binassihi ala anna tariq wahidun. Dari hadis yang kita baca di atas dan ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan itu satu. Jalan itu tidak berbilang. Tidak boleh seseorang mengkhayalkan dengan logikanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, seseorang berjalan dari Bandung menuju Jakarta, banyak sekali jalan yang bisa tempuh. Dia bisa melalui ini, bisa melalui itu, dan bisa melalui ini. Toh semua tujuannya ke Jakarta. Ini adalah hal yang keliru ketika dia memahami, dia jalan untuk memahami jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang baik saja. Kalau kita bawa kisahnya tadi. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza lianna tariqa al-mawsil ila Allah wahda wa huwa ma ba'atha bihi rasulahu wa anzala bihi kitabahu. Ya, wa hadza, dan ini dikarenakan jalan ia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala wahidun, hanya satu saja. Wa huwa ma ba'atha bihi rasulahu, yang dengan jalan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menurun kitab-kitabnya. Wa la yasilu ilai ahadun ila min hadith tariq. Tidaklah seseorang akan bisa mencapai jalan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Walau atan nas bi kulli tariqin. Kalau seandainya manusia mendatangi dari setiap jalan. Wastaftahu min kulli babin. Kemudian mereka meminta buka dari setiap pintu-pintu tersebut. Faturqu alaihim masdudah. Maka jalan-jalan tersebut itu akan tertutup. Wal abwabu alaihim mughlaqah. Dan jalan-jalan menuju kepada jalan rasul tersebut juga akan terkunci. Illa min hadha tariq. Kecuali daripada jalan yang satu. Jalan siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Nam, fa innahu muttasilun billahi mausil ila Allah. Karena jalan itulah yang akan menyampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang berzikir di masjid di Kufah pada waktu itu di Basrah, sabihumia subhanallah subhanallah kabirumia Allahu akbar Allahu akbar dan seterusnya. Kemudian datang Abdullah ibn Mas'ud, singkat ceritanya. Ya, kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, ya ummat Muhammad. Wahai umat Muhammad, begitu cepat kalian celaka. Periuknya Rasulullah belumlah hancur. Pakaian beliau belumlah rusak. Tetapi kalian telah membuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya, wahai Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan ini kecuali kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan, tetapi mereka tidak sampai kepada pintu kebaikan tersebut. Subhanallah. Ya, banyak orang yang berjalan untuk baik. Banyak orang yang beribadah. Banyak orang yang beramal dengan jalan-jalan tersebut. Tetapi jalan tersebut tidak akan menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama kita, ketika mereka membahas tentang banyaknya jalan orang-orang yang menyimpang, banyaknya jalan orang-orang yang mereka ya berpaling daripada Al-Quran dan berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah ya menjelaskan dan menerangkan banyaknya orang-orang celaka, tetapi lebih kepada pembahasan bahwasannya jalan orang-orang yang menyimpang itu sangatlah banyak, sehingga kekhawatiran itu harus tertanam pada diri kita, jangan sampai kita salah melangkah. Kalau ketika kita salah kuliah, yang tujuan kita ingin menjadi dokter, tetapi kita kuliahnya di teknik, apakah kita akan bisa menjadi dokter? Kita akan nyesal. Ya, kalaupun seandainya penyesalan itu bisa kita ulang dengan cara kita kuliah dari nol lagi. Tetapi ya, itu akan membuat kita lelah. Itu akan membuat kita ya kehabisan waktu dan mengeluarkan banyak biaya. Dan bersamaan dengan itu, dengan kita kuliah di teknik, tidaklah mesti kehidupan kita, ya penghasilan kita itu lebih sedikit dibandingkan ketika kuliah di kedokteran. Gak mesti. Tetapi subhanallah, ketika kita salah jalan, dan ketika kita salah jalan dalam bab, di dalam bab asyubhat, para hadirin dan hadirat, itu semakin lama semakin sesat. Semakin hari seseorang akan semakin yakin dengan jalan yang dia tempuh tersebut. Sehingga fitnatu syubhat, maka ini mengalir, ini akan mengarahkan kepada pemahaman dan pemikirannya. Sampailah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, walladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang mereka jelak, mereka sesat kehidupannya di dunia ini, mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan itu merupakan kebaikan. Inilah hal yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dari hal yang kita sebutkan tadi, ada dua faedah yang bisa kita simpulkan. Pertama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, an-nasirat wahid. Bahwasanya jalan itu cuma satu. Ya, dan selain daripada jalan-jalan yang satu itu, syaitan itu berada di atas jalan tersebut. Ya, syaitan akan mengajak manusia dengan syubhat-syubhatnya, dengan pemikiran-pemikirannya yang dibungkus dengan Al-Qur'an, yang dibungkus dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik yang itu diharamkan oleh Allah dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an. Mereka bungkus dengan hubbus salihin, dengan bentuk cinta kepada orang saleh. Syirik berubah menjadi tauhid, dia dan billah. Ya, begitu juga ya jalan yang Allah perintahkan untuk kita bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya begitu jelas, ayatnya begitu terang. Allah memerintahkan kita untuk bersatu di atas agamanya, bukan bersatu di atas pemikiran-pemikiran manusia. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian semua di atas agama Allah. Jangan kalian itu berpecah belah di atas agama. Ya, mana saja agama Allah, apa saja yang diamalkan oleh Rasulullah. Ya, apa saja yang diamalkan oleh para sahabat itu agama Allah. Seperti kata Imam Malik, apa saja agama pada hari itu, maka agama pada hari ini. Jadi mafhum mukhalafahnya, apa saja yang bukan agama pada hari itu, maka bukan agama pada hari ini. Jelas ya? Dan tidak ada cara dan jalan seseorang untuk bisa selamat kecuali dengan dia berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkan oleh Nabi, taraktukum al-baydha lailuha kanhariha. Ya, jalannya Rasulullah aku tinggalkan di atas cahaya yang sangat terang benderang, mana malamnya itu bagaikan siangnya. Ya, dan Rasulullah juga telah mengatakan, taraktukum ala syai'in in tamassaktu bihima la yudilla ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kalian kepada dua perkara, itu Al-Qur'an dan Sunnah, dan kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya ketika kalian berpegang di atas dua prinsip ini. Allah dan Rasulnya ketika menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahwa jalannya itu cuma satu. Dan jalan yang banyak yang jalan, dan lainnya adalah jalan-jalan kesesatan. Ya, tetapi bersama dengan itu, jalan yang satu itu diterangkan sejelas-jelasnya. Allah tidak hanya mengkhabarkan jalan itu cuma satu. Kemudian jalan yang sesat itu sangatlah banyak. Kemudian silahkan Anda mencari sendiri. Ya, mencari di tengah kegelapan. Mencari di tengah daripada sesuatu yang tidak jelas enggak. Ya, Allah ketika membuat jalan-jalan sesat itu sangat banyak dan menjadikan jalan satu itu cuma satu, tetapi Allah menjelaskan dan menerangkan kepada kita dengan sejelas-jelasnya, dengan segamblang-gamblangnya. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang syirik beraneka ragam bentuk model, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana syirik itu agar orang bisa faham. Dan kita pernah menyebutkan dalam kitab Kasyu Syubhat bagaimana Allah permisalkan tentang syirik. Yang itu tidak mungkin orang yang berakal tidak memahaminya. Ada yang bisa menerangkan dan menjelaskan? Ada yang ingat enggak? Allah mempermisalkan dengan apa? Dengan sarang laba-laba, Ustaz. Baik, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan sarang laba-laba. Yang mana sarang laba-laba, dia membuat sarangnya itu dengan sulit. Sarangnya itu Masya Allah begitu rapat dan begitu teratur. Tetapi sarangnya itu tidak bisa melindungi dia dari hujan. Sarangnya tidak bisa melindungi dia dari musuh. Iya, sarangnya itu bisa dihancurkan dalam hitungan detik dalam keadaan dia berbuat proses yang panjang. Begitulah orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya, syirik yang dia lakukan gak bisa menolongnya, gak bisa melindunginya, gak bisa membelanya. Dan syirik itulah amalan yang hakikatnya adalah amalan yang sangat lemah. Kemudian, ya rahimani wa rahimakumullah, qultu kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah, walakin kathratu bunyatihi al-adiyati tushakkik fihi wa tukhadzil anhu wa innama inharafa anhu man inharafa min al-furuq istinasan bita'adud wa tawahhushan min at-tafarrud wa isti'jalan lil-usul wa judban an at-tahammul at-tul qala ibnu qayyim man istata'a at-tariq da'ufa mashyu. Masyaallah, perhatikan baik kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Walakin kathratu bunyatihi, akan tetapi banyaknya bangunan-bangunan, banyaknya jalan-jalan tadi, ya, itu akan membuat seseorang itu ragu, akan membuat seseorang itu terjatuh ke dalam kesesatan. Ya, yang ini mengatakan demikian, yang ini gini lagi, yang ini lain lagi, yang ini lain lagi, yang ini lain lagi. Membuat kita ragu enggak? Membuat kita ragu. Wa innama inharafa anhu, hanya saja kesesatan itu para hadirin dan hadirat. Ya, man inharafa minar firaq, ya, seseorang ketika dia terjerumus ke dalam firaq-firaq ini, firaq-firaq dolal ini, istinasan bita'adud, ya, dia lebih mengedepankan dengan jumlah yang banyak. Ya, ini Masya Allah, ini yang ngaji cuma berapa orang? Ya, yang hadir cuma segelintir manusia. Di sana Masya Allah, puluhan ribu, ratusan ribu yang hadir. Masa mereka salah inti dua orang jadi betul? Ya, terkadang hal-hal yang seperti ini dijadikan sebagai pegangan. Bisa difaham ya? Wa tawahhushan min at-tafarrud, dan juga merasa sedih. Ya, merasa kurang ketika dia sendiri. Merasa kurang ketika dia apa? Ya, menyelisih banyak orang. Tapi harus difahami ya. Ayat Al-Qur'an, "Wa in tuti akhtar man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia akan menyesatkan engkau di jalan Allah. Jangan orang terkadang salah bawa ayat. Bawa ayat ini ketika kepada jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Ya akhi, wa in tuti akhtar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, maksudnya kalau engkau mengikuti kebanyakan para ulama akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini pendalilan yang bukan pada tempatnya. Justru ucapan ulama yang jumhur itu lebih dekat kepada kebenaran daripada ulama yang sendiri. Tetapi kita berbicara ini adalah keumuman manusia, orang awamnya, bukan ulamanya. Jadi jangan seorang berpikir, ya akhi, ini salah, ini keliru, enggak benar. Semua ulama dunia mengatakan benar. Dia sendiri yang mengatakan salah. Kemudian dia membawa ayat, wa in tuti aktsar man fil ardi yudhillukan sabilillah. Ente salah bawa dalil. Dalil yang tepatnya ente bawa Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang bersendirian itu lebih cepat diterkam oleh serigala. Itu cocoknya. Bukan yang dibawa ucapan Ibnu Mas'ud, ya, tetaplah engkau berada di atas kebenaran walaupun kau sendiri, engkau tetap berjamaah. Lagi mana ente sendiri, masa ulama enggak tahu kebenaran, ente tahu yang tahu kebenaran. Ini salah tempatnya. Bisa difahami? Tapi ini kita berbicara adalah keumuman dari manusia itu sendiri. Paham ya? Wastijalan lilusul, terlalu terburu-buru untuk memilih jalan. Ya, hanya sekadar retorika, hanya sekadar ini dan itu, akhirnya dia terpengaruh. Dan yang paling parahnya, wajunuban anittahamul tu, takut untuk menanggung dari beban beratnya berjalan di atas sunnah. Karena demikian kata Rasulullah, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dini kal-qabid ala jamrah. Akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, kalian berpegang di atas agama ini seperti kalian memegang bara api. Bisa difahami di sini ya. Jadi Allah mengingatkan kita dalam ayatnya, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ikut ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Dengan dua hal Allah ingatkan. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia itu ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak berani menampakkan kebenaran. Yang kedua, dia punya semangat untuk menampakkan kebenaran. Dia punya keberanian untuk menampakkan kebenaran, tapi dia enggak tahu mana yang benar. Tapi kebanyakan manusia, dia tidak tahu mana yang benar, dan juga tidak ada keinginan untuk mengamalkan kebenaran itu sendiri. Ini kondisi kebanyakan manusia. Dan semuanya ini rusak. Ini dari satu mudarat kepada mudarat yang lebih besar. Tetapi yang keempat adalah jalannya para nabi dan rasul. Apa itu? Dia mengetahui kebenaran dan kemudian dia bersabar, berani untuk menampakkan kebenaran tersebut. Bisa difahami? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim menyebutkan, man istatala at-tariq da'ufa masyur. Yaitu siapa yang seseorang jalannya terlalu panjang, terlalu lelah, terlalu capek, maka akan lemah seseorang dalam berjalan. Dan begitu kan? Kita berjalan, jalan langkah pertama, masya Allah. Nanti sudah langkahnya sudah, jalan sudah 3 kilo, 4 kilo, sudah mulai lemas. Ya inilah ibarat yang diibaratkan oleh Ibnu Qayyim, jalan yang kita tempuh adalah jalan yang berat, jalan yang penuh dengan ranjau, jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Maka wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, dengan salat. Ya wallahu alam bisawab, wallahul musta'an. Dengan berakhirnya, maka berakhirlah poin yang pertama dari pembahasan kita. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi hari ini. Silakan iman sekalian kalau ada yang bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Afan, saya akan mulai dari pertanyaan yang dulu di kajian sebelumnya, Ustaz. Oh ya, maaf. Saya ada janji, Ustaz, soal pertanyaan yang harus disampaikan. Dulu terkait tentang bahwasanya yang surga itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, ku berikan kepadanya jaminan surga. Bagaimana bisa Rasulullah SAW memberikan jaminan seperti ini, Ustaz? Sedangkan surga itu hanya milik Allah, Ustaz. Ustaz? Mungkin agak terputus, kita coba tunggu dulu ya. Awan Ustaz, perlu diulangi? Ya, boleh. Tadi putus tadi. Ya, pada pertemuan sebelumnya, pada saat kita membahas kitab Kasyfus Syubhat, ya, di bab terakhir bahwasanya pembahasan mengenai syafaat Ustaz. Dan ya, setelah itu ada juga pembahasan mengenai surga. Bahwasanya surga itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. demikian juga dengan syafaat, Ustaz. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, yang artinya barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, kuberikan kepadanya jaminan surga. Bagaimana jaminan seperti ini, Ustaz? Sedangkan Allah itu adalah pemilik surga itu sendiri, Ustaz. Pertama, Bismillah, saudara muslimin dan muslimat, tapi alhamdulillah, perlu kita ketahui di sini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan wakilnya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Dan apa saja yang diutarakan dan diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sesuatu itu dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada beliau. Jelas ya, baik. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhabar, siapa yang mereka menjaga ini dan ini, maka aku memberikan jaminan kepada musuh. Nah, ucapan beliau ini, apakah itu merupakan hal yang beliau ucapkan sendiri, atau itu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas, itu merupakan sesuatu yang datang dari Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyambung daripada risalah yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan siapa yang mereka melakukan ini dan ini yang melalui lisan Rasulnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah al-muballigh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai apa yang datang dari Allah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam tafal fama ballaghta risalata. Ya wahai Rasul, sampaikanlah risalah yang Allah datangkan kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak menyampaikan, engkau tidak menyampaikan risalah. Sebagaimana kita telah membawa daripada pembahasan kita dalam kitab-kitab sebelumnya, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ucapan Rasul yang mulia. Ada yang mengatakan adalah Jibril, ada yang mengatakan adalah Rasulullah. Di sini maksudnya adalah mereka al-muballigh. Ya, mereka adalah Rasul yang membawa berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kalimat itu datang dari mereka, tapi mereka adalah daripada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Tadi, apakah ayat Kul hisbin bima ladaihim farihun juga mencakup di dalamnya Hizbullah, Ustaz? Kalau iya, bagaimana Hizbullah bisa selamat, Ustaz? Gimana? Tadi, apakah ayat Kul hisbin bima ladaihim farihun itu termasuk di dalamnya Hizbullah, Ustaz? Jadi Hizbullah baik, juga membanggakan. Baik. Ya, nah, jelas. Di sini juga masuk di dalamnya. Cuma yang membedakannya, Hizbullah mereka membanggakan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun al-hizb al-munharifah, mereka adalah orang yang ya membanggakan apa yang ada pada diri mereka dari pemikiran pemikiran. Sehingga ini sesuatu yang sangat jauh berbeda. Yang satu membedakan Al-Quran, Allah mengatakan falidzalika falyafrahun. Dan oleh karena itu hendaknya orang-orang itu bergembira. Gembira dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah yang Allah datangkan kepada mereka dengan hidayah, sehingga kita harus bahagia. Kita berbangga dengan Al-Quran. Kita berbangga dengan as-sunnah. Baik, maka di dalam dakwah al-sunnah, mereka, para hadirin dan hadirat, ketika ada seseorang yang dia adalah ahlul batil, kemudian dia membawa kebenaran, kita ambil daripada kebenaran yang dia bawa, ya, dan kita tolak daripada kebatilannya. Begitu juga, ketika dia adalah orang-orang yang berrealitas, dan dia punya guru, dia punya syekh, ya, dia punya ustaz, kemudian ustaznya tersebut diketahui, menyelisih daripada Al-Quran dan menyelisih dari sunnah Rasulullah, dia tolak orang ucapannya tersebut, sementara orangnya dia muliakan. Tapi kalau seandainya dia terus-menerus dengan kesesatan dan pemikirannya, setelah dinasihati dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita meninggalkan orang tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bersatu karena Allah, dan kita juga berpisah karena Allah. Ya, tapi yang namanya berpisah bukan hanya sakit-sakit langsung amputasi, kan butuh proses, nasihat yang panjang, dan seterusnya. Baik. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saya, Ustaz. Jalan kebenaran itu hanya satu, Ustaz. Tetapi apakah ini hanya dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih pun seharusnya atau memang cuma ada satu jalan kebenaran, Ustaz? Bagaimana memahami antara perbedaan dalam masalah akidah dengan masalah misalkan syariat yang lain, Ustaz? Baik, insya Allah pertanyaannya sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat yang memuliakan, ini merupakan kecakupan daripada seluruh agama Allah Subhanahu Wa Taala. apakah itu dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih ataukah masalah yang lain. Perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama madzhab itu tidaklah perselisihan yang itu merupakan satu daripada jalan kebatilan dan satu daripada jalan al-haq. Karena setiap para ulama yang mereka berselisih dari ulama madzhabnya kita, berselisih antara dalil dengan dalil. Bukan perselisihan mereka antara dalil dengan akal. Bukan perselisihan mereka antara dalil dengan hawa nafsu. Tetapi perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah dalil dengan dalil. Saya contohkan misalnya, dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat istisqa diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ini pernah saya sampaikan di kajian sebelumnya, ketika Rasulullah meminta hujan disebutkan bahwasanya dhuhra kaffai, ya ini punya beliau itu diangkat ke atas seperti ini. Ya, sehingga Imam Nawawi rahimahullah beliau berpendapat bahwasannya seseorang ketika dia berdoa untuk meminta bala, dia balik telapak tangannya sebagaimana zahir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, hadis di Sahih Muslim. Dan sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap begini, apakah meminta sesuatu atau ketika menolak bala. Tetapi karena beliau mengangkatnya terlalu tinggi, jadi kelihatannya seperti ini. Bisa difahami di sini. Nah, ini perselisihan antara dalil dengan dalil. Jelas. Adapun perselisihan di antara ahlus sunnah dan ahlul batil, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya beristiwa di atas arasnya sesuai dengan keagungan kebesaran yang dimana Allah tidak membutuhkan pada araslah yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Allah itu bukan beristiwa di atas aras. Kalau Allah beristiwa di atas aras, nanti aras akan lebih besar. Ya, maka Allah akan diliputi oleh aras. Dan begini dan begini, bahkan Allah akan membutuhkan kepada aras. Ini apakah perselisihan antara dalil dengan dalil? Ini perselisihan antara dalil yang datang dari Al-Qur'an dengan ya pemikiran dan hawa nafsu. Bisa difahami? Jadi semua perselisihan di antara ulama madhab, dan kita tidak membuat menyebutkan kita ya. Dan terkadang perselisihan yang terjadi di antara kita para penuntut ilmu dikarenakan hasad, dikarenakan dengki, dikarenakan dunia dan lain sebagainya. Tapi perselisihan di antara para sahabat, perselisihan di antara para ulama, husnudzonnya kita dengan mereka dan hakikatnya demikian, ada perselisihan antara pandangan ilmu dengan pandangan ilmu yang lain. Oleh karena itu, ketika datang ilmu kepada mereka, di situ mereka akan langsung berpikir. Sebagaimana waktu itu akan terjadi peperangan yang besar antara pasukan Husain radhiyallahu taala anhu dengan pasukan yang lainnya dari kalangan muslimin. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau menggendong cucu beliau. Hadza ibnu sayyid, ini anak saya sayyid, dia akan mendamaikan dua kubu yang akan berperang. Itu peperangan terjadi. Masing-masing mereka sudah ada keemosiannya. Tapi ketika mereka mendengar hadis Rasulullah, mendengar ilmu di detik itu mereka langsung berdamai. Beda dengan perselisihan kita, ayat Al-Quran hadis sudah begitu jelas dan seterusnya, tetap saja ngeyel, tetap saja dengan pemikirannya. Ya, dan hakikatnya kita tidak mengajak manusia kepada Al-Quran terkadang, tapi Al-Quran itu sebagai ya sebagai fata morgana yang kita bungkus. Ya, yang tujuan kita sebenarnya kita mengajak manusia kepada diri kita. Itulah yang membuat perselisihan yang terjadi di kalangan para penuntut ilmu kadang tidak ujung usai. Ya, dan kita berdoa memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki niat-niat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika kita memblokir atau mereport channel para dai yang ada di YouTube yang menyeru kepada bid'ah dan kesyirikan agar diblokir oleh pihak YouTube-nya, apakah itu termasuk amar ma'ruf, Ustaz? Baik. Nah, jadi kalau seandainya memang orang tersebut adalah jelas dia menyebarkan kemungkaran, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mar'a min kumkar fa yughayyiru bi yadihi. Karena siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Ya, dan dia tidak bisa mencegah hilangnya kemudaratan tersebut kecuali dengan apa? Dengan dihapus, dia melaporkan ke Facebook akan akun-akun yang menyebarkan kebencian dan itu akan memudaratkan daripada Islam dan muslimin. Nah, tidak ada masalah. Inilah bagian daripada ya amal ma'ruf dan nahi munkar dan ini tidak termasuk daripada mengambil orang tanpa hak. Karena dia berbicara di ruang publik. Dia berbicara di ruang publik dan ruang yang dia berbicara tersebut telah memberikan mudarat kepada manusia. Ustaz, satu pertanyaan terakhir, insya Allah. Ustaz, bagaimana cara menanggapi ucapan orang-orang yang masih mengerjakan maulid? Jika mereka tetap mengerjakannya, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslim dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah seseorang dibebani kecuali apa yang dia mampu. Wa ma ana minal mukallifin. Tidaklah saya orang-orang yang membebani diri. Ya, hanya saja saya ada orang yang menyampaikan ini kepada Muhammad. Tidaklah saya kecuali hanya sekedar menyampaikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik hatinya, yang fasih lisannya, yang ikhlas dalam amalannya. Tetapi posisi beliau hanya sekedar penyampai. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang sangat beliau cintai paman beliau. Sampai-sampai Allah katakan, "Inna kalah tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah memberikan hidayah siapa yang Allah cintai. Nabiullah Nuh alaihi salam ulul azmi minar rasul. Berdakwah 900 tahun lebih, tetapi anaknya lebih memilih untuk kufur daripada mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Kalau seandainya itu para nabi dan rasul yang memiliki kemuliaan yang saya sebutkan tadi, apalagi kita. Bisa saja mungkin cara kita salah, bisa saja dikujah kita sangat lemah. Bisa saja metode kita yang keliru, bisa saja kita terlalu terburu-buru. Atau yang semisalnya. Ya maka tentu sangat mungkin dengan cara-cara seperti itu, ya orang tidak akan menerima. Maka yang harus kita lakukan, kita evaluasi dulu. Kita cari cara bagaimana supaya dia bisa menerima dengan cara yang baik. Kemudian kita berdoa sama Allah, setelah kita maksimal melakukannya, dia tetap dengan keyakinannya, wa ma'ana ilal balam. Tidaklah saya kecuali hanya menyampaikan saja. Ya, tidak memudaratkan kita ketika seseorang tidak mengikuti daripada apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaan di antara penasihat yang baik dengan mu'annib atau ta'anib, orang yang menasihati yang baik. Dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya. Ketika dia mengingatkan, menasihati, dan kemudian dia doakan di malam hari. Tetapi orang-orang yang mereka hakikatnya membungkus nasihat, ya dengan bungkusan nasihat, hakikatnya bukan penasihat, orang yang tidak menerima nasihatnya akan dicela, akan dicaci, akan dijatuhkan, dan yang semisalnya, dia akan marah, dia akan berang. Dia berang bukan dia tidak berpegang di atas apa yang dia sampaikan, tapi dia berang karena dia tidak mengikuti kemauan. Ini hal yang sangat tipis. Ya, dan Allah yang menilai kita, siapa orang yang nasih yang benar, dan mana orang yang dia penasihat, tetapi hakikatnya dia tidak ingin menjatuhkan manusia. Bisa difaham ya? Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas materinya hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada hari Kamis lusa di waktu yang sama dengan pembahasan di bab yang kedua atau prinsip yang kedua. Kita tutup Ustaz. Subhanallah wa bihamdika, syadallah ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Jazakallah khairan Ustaz.